syajid haimana sadiyah haitsu waqa'a halaini min al-ya' al-majrurah mahallan bi ilayya bi ila فقد تقدم عليهما كما أوضحنا في الإعراب شاهدnya هيمان dan صاديه di mana keduanya jatuh sebagai hal dari ya yang dijarkan mahalnya dengan ila dan keduanya هيمان dan صاديه mendahului apa ya كما أوضحناه في الإعراب فهيمان وصاديه maka هيمان dan صاديه حالان من الضمير المجرور بإلا adalah dua hal dari dhamir yang dijarkan dengan ya ilayya ila ilayya ditasydid karena didghamkan wa huwa ya dan di sini ya ya wa qawluhu at-tawil dan juga ucapan yang lain dalam tanabbi insyaallah fa in taku azwadun usibna wa niswatu wa niswa fa in taku azwadun usibna wa niswa فَلَمْ يَذْهَبُوا فَرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِ Di sini mana syaitnya? فَرْغًا Hal dari apa? قَتْلِ Di قَتْلِ Antum lihat di situ makna فَرْغًا adalah هَدَرًا لَمْ يَطْلُبْ بِهِ لَمْ يَطْلُبْ بِهِ فَإِنْ تَكُوا أَذْوَادٌ Apabila ada azwad bilangan dari 3 sampai 10 dari ibil unta apabila ada 3 sampai 10 dari unta usibna berhasil dirampas ya waniswa dan juga kaum wanita yang berhasil ditawan falam yadhhabu maka mereka tidaklah yadhhabu pergi biqatli itu far biqatli hibali farra di dalam mereka berhasil pergi dengan membunuh hibal. Ya. Farga dalam keadaan mencari. Lam yatlub bih, tidak mencarinya. Maka mereka tidaklah pergi dengan biqatli hibal dengan hibal nama anak yang menyair. Ya. Falan yadhabu maka mereka lah tidaklah pergi membawa ataupun pergi dengan membunuh hibal dalam keadaan farga yang mencarinya. Membunuh dalam keadaan mencari farwa tidak. Yang mereka dapatkan adalah azwa dan iswa. Adapun farwa ya, tidak berhasil untuk dibunuh. Coba lihat mananya. Al-ma'na la'in kuntum qad dhahabtum bi ba'di ibilin asabtumuha wa bi jama'ati minan nisa sabaytumuhunna فلم أقابل صنيعكم هذا بمثله في ذلك فالأمر فيه هين والخطب يسير والذي يعنيني أنكم لم تذهبوا بقط حبال كما ذهبتم بالإبل والنساء ولكن شفيت نفسي ونلت ثأري منكم فلم يضع دمه هدرا يا سريد شكا غاليا يا فلم فينت أفابيلا Ada beberapa ekor unta 3-10 berhasil dirampas oleh kalian dan juga kaum wanita ditahan oleh kalian ataupun oleh mereka maka tidaklah mereka pergi dengan membunuh hibal dalam keadaan farha. Sebutkan mana di situ? Lam yatlub bih. Ya, tidak mengejar farha. Tidak membunuh hibal dalam keadaan mencarinya ataupun mengejarnya. Wa farghu hal min qatl maka farghu adalah hal dari qatl ya membunuh hibal farghu ya tadi dalam keadaan berhasil membunuhnya tidak wa amma taqdimul hal ala sahibiha al marfu' wal mansub fa jaiz adapun menahulukan hal dari sahibnya yang marfu' dan mansub maka ini boleh ya boleh nahu ja'a dhahikan zaidun wa darabtu mujarradatan hinda Faham ini ya? Bahasan dari ayat ini sampu halin ma biharfi jurqat aba wa la amna'uhu faqad warad. Ada khilaf lagi juga ini ya. Ibn Malik membolehkan, yang lain melarang. Untuk digiaskan. Kemudian wala tujiz. Masih banyak waktunya. Mau diselesaikan? ولا تجز حالا من المضاف له